ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan masih pada pembahasan poin ke-6 dari yakni prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, yaitu mengimani ayat-ayat yang mutasyabihan, multi tafsir, ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang memiliki begitu banyak makna, ayat-ayat yang belum dijelaskan, dan mengamalkan ayat yang muhkam, yang sudah jelas, yang hanya bermakna satu penafsiran, ayat-ayat yang nasikh atau menghapus ayat-ayat yang sebelumnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan yakni dalil tentang muhkam dan mutasyabih dari firman Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan surah Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, artinya adalah dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, sudah kita sebutkan maknanya. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya ada yang mutasyabihat, ayat yang multitafsir atau belum diterangkan, atau ayat-ayat yang mansukh. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Semua kita sebenarnya hati ini condong kepada keburukan. Hanya orang-orang yang bersabarlah kemudian bisa menaklukkan hatinya hingga kemudian dia alihkan itu kepada ketaatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hati ini betul-betul selalu menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Sudahlah bawaan kita, hawa nafsu ini, menggiring kita kepada hal-hal yang buruk. Ada sebagian orang yang kecondongannya bukan cuma buruk, tapi sesat dan menyesatkan. Dia ikuti kata hatinya. Dia ikuti, yakni hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab, apakah yakni mungkin ada kepuasan di sana, tapi sepertinya iya ya. Pasti ada kepuasan ketika dia mendapatkan ada orang yang karenanya orang itu tersesat. Orang itu bingung. Orang itu kemudian menjadi ragu akan agamanya karena dia menyukai ayat-ayat yang seperti ini. Itulah, ulangi kembali, kenapa semua kita harus selalu belajar. Akhirnya semua kita akan tahu siapa orang-orang yang condong kepada kesesatan. Sukanya kemudian mencari atau membuat orang lain ragu akan agamanya. Karena bisa jadi, bahkan mungkin banyak orang yang mereka tidak terlalu mendalami. Tapi orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan ini, mereka mendalami tapi untuk menyesatkan. Mereka memahami atau mempelajari Islam, tapi untuk kemudian membuat orang-orang Islam itu sendiri ragu akan agamanya. Karena kenapa? Karena mereka bodoh. Orang-orang yang yakin, orang-orang yang mantap, dia punya prinsip yang jelas seperti ini. Ayat-ayat mutasyabihat kami imani. Ayat-ayat yang muhkamat, oh langsung kami praktekkan. Perintah kami lakukan, larangan kami tinggalkan. Yang mutasyabihat, kita kembalikan kepada orang alimnya. Kita kembalikan kepada ahli tafsirnya. Kita kembalikan kepada ahli hadisnya. Hingga kemudian mereka yang menerangkan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin penafsirannya banyak. Atau maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW yang mungkin yakni juga penafsirannya banyak. Kenapa dia memiliki pemahaman dan keyakinan seperti ini? Ya karena belajar. Tahu dia bagaimana bersikap. Itulah kenapa kita sebut dengan manhaj. Metode beragama. Cara beragama. Bagaimana kemudian cara seorang ketika menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, multitafsir. Atau bahkan mungkin sabda Nabi Muhammad yang juga demikian. Dia imani. Karena terkadang perkaranya itu gaib. Ayat itu menerangkan tentang perkara yang gaib. Yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita indra. Tapi Allah menerangkannya dalam firman-Nya, Nabi Muhammad menerangkannya dalam sabdanya, cuman zahirnya saja, detailnya tidak. Maka untuk hal-hal yang demikian, tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengimani. Karena detailnya dari ayat itu, tidak Allah sebutkan dan juga Nabi Muhammad tidak sebutkan. Banyak perkara-perkara gaib yang demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bisa jadi kita tidak mampu untuk mencernanya ketika diterangkan, mungkin lebih detail. Wallahu a'lam bissawab. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal kalau berkaitan dengan pentakwilan yang sahih, enggak ada masalah. Ayat yang multitafsir tentu perlu pentakwilan, penafsiran. Bisa dengan ayat yang lain, atau dengan sabda Nabi Muhammad, atau dengan perkataan para sahabat. Kalau begini cara menafsirkan, mentakwilkan firman Allah, benar caranya. Tapi kalau langsung kemudian dengan pemikirannya, dia tahu bahwasanya yang dia hadapi ini orang-orang yang bodoh, maka dia langsung takwilkan, dia tafsirkan sesuai kehendaknya. Pentafsiran dan pentakwilan yang membuat orang tersebut ragu. Karena dia memang condong untuk sesat dan menyesatkan. Makna firman Allah ini gini loh. Makna firman Allah itu gitu loh. Dia tahu yang dihadapi orang bodoh. Dia ingin masuk ke orang tersebut dengan menanamkan keraguan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi. Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad SAW pondasi. Orang yang condong kepada kesesatan tahu itu. Bahkan mungkin orang kafir pun sekarang tahu itu. Akan prinsip seorang muslim, pegangannya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pondasi. Kalau misalnya pondasinya dihancurkan, bangunannya pasti roboh. Karena kaedah yang seperti ini umum kita pakai, kita ahlus sunnah pun menggunakannya. Ingat sekali ulun perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda. Kata beliau berkaitan dengan Syiah, kalau ingin membantah Syiah, bantah perkara imamahnya. Karena itulah yang paling pondasi. Di antara begitu banyak penyimpangan mereka, satu tentang imamah, al-imamiyah, yaitu tentang kepemimpinan. Habisi itu semuanya rontok. Karena itu yang menjadi pondasi awal. Hal yang sama digunakan juga oleh orang yang condong kepada keburukan. Dibikin ragu orang itu akan firman Allah, dibikin ragu orang itu akan sabda Nabi Muhammad, selesai sisanya. Makanya kita semuanya harus tetap belajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Khususnya berkaitan misalnya ayat-ayat mutasyabihat, dalam hal ini perkara-perkara yang gaib misalnya, tidak Allah sebutkan detailnya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kemudian Sidratul Muntaha Allah sifati pun kita tidak bisa membayangkannya. Kan gitu. Bagaimana berlapis-lapisnya langit, bagaimana kemudian nanti orang yang masuk surga punya rumah yang yakni bertingkat-tingkat, setiap tingkatnya penuh dengan kamar-kamar karena ada bidadarinya, gimana ya? Yang ngeri di neraka Allah, yang indah di surga Allah, semua Allah sifati. Mampukah kemudian kita menggambarkannya? Sehebat-hebatnya akal kita tidak bisa menggambarkannya. Akan ngerinya azab Allah di neraka, akan kemudian nikmatnya pahala dari Allah di surga. Tapi Allah kan sifati. Maka kita mengimaninya cukup. Karena itu perkara yang ghaib. Belum juga sebutkan kemarin, bagaimana kemudian ketika seorang atau semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian masing-masing berkeringat karena matahari didekatkan sejarak 1 mil. Jangankan 1 mil, matahari yang ada sekarang saja Allah dekatkan sedikit, hangus kita. 1 mil itu 1 jengkal. Tapi kala itu orang hanya berkeringat. Berarti kan ini perkara yang gaib. Gimana dong? 1 jengkal, orang hanya berkeringat. Tapi keringat itulah kemudian yang menunjukkan amal masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai pundaknya. Dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lah orang kan kala itu semuanya pada ngumpul. Dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, telanjang bulat. Kulub kembali tidak disunat seperti awal kali dia terlahirkan. Tidak saling melihat satu sama lain karena perkara yang mereka hadapi kala itu lebih dahsyat dibandingkan harus melirik kanan kiri karena telanjang. Tapi semuanya berkeringat, satu dan yang lainnya keringatnya berbeda. Gimana itu? Di tempat berkumpul yang sama. Tapi ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang cuma sampai mata kaki doang. Dan keringat sampai menenggelamkan itu gimana? Mutasyabihat. Perkara-perkara yang gaib. Makanya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar punya karangan khusus tentang ini. Khusus membahas sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang perkara gaib. Belum pengen sekali bahas. Walau di kajian-kajian tematik lah. Di kajian lepas lah. Artinya munculkan satu hadis supaya kita faham. Khusus satu karangan, cukup tebal memang. Tapi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara yang gaib, gimana cara memaknainya? Karena kalau kita tidak mengilmuinya, datang orang-orang seperti ini, ragu kita akhirnya. Iya ya. Kematian Allah Subhanahu Wa Taala rubah menjadi sosok seekor domba. Gimana itu? Kematian yang selama ini kita ketahui abstrak sifat dia, Allah jadikan menjadi bentuk tertentu, Allah rubah. Gampang sekali bagi Allah jadi sosok seekor domba. Dan kala itu semua penghuni neraka dan surga kenal, tahu ini kematian. Dan sekarang kan kita gak pernah tahu mana itu kematian. Iya sifat, tapi Allah jadikan makhluk. Allah sembelih ia di hadapan penghuni langit dan penghuni surga dan neraka. Allah firmankan kepada mereka masing-masing, khuludun fala maut atau khuludun bila maut. Kekekalan tidak ada kematian, kekekalan tidak ada kematian. Artinya kalian kekal di sana. Kenapa? Karena kematiannya saya sembelih sekarang nih. kekal penghuni neraka di nerakanya, penghuni surga di surganya, karena kematiannya sudah mati. Gimana itu? Mutasyabihat. Makanya ketika kaedahnya bagus, prinsip seorang bagus, cara beragamanya bagus, ayat-ayat mutasyabihat kami imani. Karena ia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat muhkam, oh jelas, kami praktekkan, kami amalkan, perintah kami lakukan, larangan kami tinggalkan. Perkara-perkara yang jelas, ini halal, itu haram, ini boleh, itu enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, disebutkan di sini di antara penafsirannya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Kayak gitu. Di antara cara membacanya. Yang mengetahui ayat mutasyabihat, Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Para ulama. Makanya hadis-hadis seperti yang tadi kan bisa mereka terangkan. Kayak hadis-hadis Ramadan juga. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Gimana itu? Apakah secara hakiki kemudian pintu dibuka? Enggak lihat juga kita? Apakah kemudian maknanya majazi? Artinya begitu banyak pintu kebaikan, mudah kita lakukan. Para ulama yang menerangkan. Hingga kemudian, oh seperti itu maknanya. Nah kan enak. Kenapa? Karena dia belajar. Dia mau belajar, dia mau sabar belajar. Ini sudah halaman berapa nih? 206. 206. Udah berapa tahun kita ini? 2 tahunan kayaknya. Kalau kemudian ini separuhnya lagi, berarti ya 2 tahun berikutnya insya Allah bisa selesai. Setelah 2 tahun selesai, wah setelah ini mungkin yang lebih luas lagi. Tapi tetap tentang manhaj. Karena sangat luas. Yang harus kita, sangat luas dan sangat banyak yang harus kita pelajari. Pelan-pelan ya. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Tanamkan kalimat ini di benak kita. Kullun min indi Rabbina. Tentang firman-firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang sahih. Semua dari Tuhan kami. Mesti benar sudah. Tanamkan itu. Tapi kan ini kemudian mutasyabihat. Pelajari. Ada yang kemudian diterangkan para ulama, kita tahu jadinya maknanya. Ada yang tidak diterangkan, tetap kita imani. Kan enak jadinya. Bagaimana kemudian dia bisa tahu cara bersikapnya seperti itu? Karena dia belajar. Semua dari sisi Rabb kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah ini, orang yang menggunakan akalnya. Terkadang orang ada yang menggunakan akalnya kayak yang tadi itu, tapi untuk menyesatkan orang lain. Kitab induknya orang Syiah, Al-Kahfi itu, ulun punya di rumah. Itu kalau bukan orang yang berakal yang ngarang, gak bakal bisa ngarang puluhan jilid kayak gitu. Mesti berakal orangnya. Lawang puluhan jilid kok. Kitab induknya orang-orang Syiah, Al-Kahfi. Ada usul, ada furu'nya. Tapi akalnya dia gunakan untuk kesesatan. Akalnya tidak menggiring dia kepada kebenaran. Karena kecondongannya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka dia tulis apapun yang bersesuaian dengan hawa nafsunya dalam kitab itu. Dan sangat banyak. Ulun pernah ikut bersama Ustaz Hasbi. Daurah 14 hari counter Syiah. Itu ada salah satu syekh. Materinya khusus tentang menerangkan ahli hadisnya orang-orang Syiah. Di antara semua bahasan gitu ya. Ada yang bahas sisi akidah, ada yang bahas tentang dalil-dalil yang mereka gunakan, bagaimana cara membantahnya, ada yang hadis. Ahli hadisnya, rijal hadisnya. Jadi seperti ulun di kuliah hadis dulu, ilmu rijal, ilmu mempelajari bagaimana para perawi. Tapi sekarang yang dipelajari para perawi orang Syiahnya. Bayangkan, kita belum punya orang kayak gitu di Indonesia. Dan syekhnya masih muda. Ulun katakan masih muda, mungkin belum 40 itu orang. Tapi subhanallah, kita juga melongo ya. Oh, rupanya ada ahli hadisnya juga. Ada ahli hadisnya, tapi untuk nyesatin orang. Hingga kemudian karangannya kayak gitu, kalau enggak ada yang ahli bagaimana? Maka bersyukurlah jamaah sekalian rahimakumullah, kita diberikan anugerah akal pembeda kita dari binatang, karenanya kemudian kita mendapatkan beban kewajiban ini, tapi kita tundukkan dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sekali menjadi orang yang kemudian pemahamannya, pemikirannya, menggunakan akalnya benar, lurus. Ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Kedua, masih rekap. Dalil dari as-sunnah. Diriwayatkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan dengan istilah ahlus suffah, orang-orang yang tinggal tidur di pelataran rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para ulama menyebutkan bahwasanya istilah sufi itu dari situ. Tapi tentunya tidak tepat ya, karena suffah fa-nya itu ada tasdidnya. Enggak cocok kemudian darinya diambil kata-kata sufi yang tidak ada tasdidnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Qur'an, lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras. Jangan maknai bertengkar kayak kita ya, artinya mereka berdebat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan marah dan memerah wajahnya. Kalau kita kan bertengkar dan masing-masing pasang di Insta story, enggak kayak gitu ya, ini sahabat ya. Keluar dalam keadaan marah dan memerah wajahnya. Berarti pertengkaran mereka cukup membuat Nabi Muhammad SAW, yakni yaitu tadi marah ya. Orang paling sabar sedunia bisa marah, berarti cukup fatal kesalahannya ya. Sambil melemparkan debu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya qaum, bihadza uhlikatil umam min qablikum bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'dhin. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'dhan, bal yusaddiqu ba'dahu ba'dhan." فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. Sebelum menyebutkan terjemahannya, ada yang belum punya kitabnya kayaknya. Masih ada bukunya? Ada 5. Bagikan aja. Siapa yang belum punya? 1. Di akhwatnya ada yang belum punya? Mana? Kalau di akhwatnya ada yang belum punya, silahkan ambil ya ke ruang streamingnya, biar kita belajar sama-sama ya. Kasihkan ini aja di. Oke, sambil ya. Perhatikan halaman 207. Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Makanya ini perhatian sekali untuk semua kita. Apalagi kita di zaman fitnah seperti ini, di zaman semua orang berbicara semua hal, mengomentari semua postingan, dengannya kemudian kita bertengkar. Na'udzubillah, mungkin kita akan binasa kalau kita seperti ini terus. Camkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata baik, postingan yang baik, status yang baik, tweet yang baik, pic yang baik, aw liyasmut atau diam. Ya. Biarkan kemudian orang yang membidanginya yang berbicara. Kayak kemarin gitu ya. Ada orang bertanya, dan ini yang kesekian bertanya ke ulun tentang bagaimana hukumnya mencabut peralatan yang nempel di tubuh orang tua kita, dan karena peralatan itulah beliau masih bisa bernafas atau masih hidup, jantungnya berdetak, semuanya udah mati. Tapi karena alat itulah kemudian jantungnya masih berdetak walaupun sudah sangat lemah, tapi masih hidup. Dicabut itu, mati udah. Gampang. Ulun forward pertanyaannya ke Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Forward sebentar, tunggu sebentar, jawabannya keluar, kasihkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa jawabannya? Anda baca sendiri ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian judulnya itu apalah? Kondisi orang seperti itu tuh namanya di dunia kedokteran ya. Nah ini, mematikan pasien dengan eutanasia. Benar gak tuh bacanya tuh? Eutanasia. Nah gitulah, itu nama atau itu judul website. Apa hukumnya? Karena kalau dibiarkan, ya udah mati sebenarnya. Cuman detak jantungnya saja yang ada, itu pun sudah, ya ini sangat lemah. Cabut peralatan itu, mungkin yang masuk di sini kah, di mana kah, cabut, selesai sudah. Silakan dibaca ya. Nanti habis pengajian ini, jangan sekarang. Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jangan sampai kita binasa karena kita bertengkar. Iya kan? Kalah maju ke MA. Kalah, maju ke MA. Tengkar terus. Kapan kita punya gubernur ya? Nyambung gak tuh? Ya gak nyambung mungkin ya. Habis duit rakyat ya. Kan biayanya duit kita itu. Pian kira duit siapa itu? Hah? Biaya itu. Duit kita semua. Pajak yang kita bayarkan. Pemilihan tarusinya. Jembatan gak ada tuntung-tuntung. Mudah-mudahan saya orang yang tepat untuk memberikan kritik ya. Walaupun kok followernya cuma segian. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka. Nah ini nih, sudahlah bertengkar dan mereka menyelisihi nabi mereka. Ini hati-hati. Itu kenapa kemudian banyak para dai selalu mendakwahkan tauhid, musuhnya syirik, mendakwahkan sunnah, musuhnya bid'ah, agar kita enggak binasa. Tahu enggak? Agar kita kemudian tidak menjadi umat yang berikutnya yang binasa. Karena menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya semua pian tidak perlu takut ketika pian menyelisihi banyak orang. Tapi takutlah pian ketika menyelisihi satu orang ini. Nabi Muhammad SAW. Kada nyaman, kada menggawi ya. Sekampungan menggawi ya. Kada nyamannya sama satu kampung. Tidak enaknya sama Pak RT, tidak enaknya sama tetangga, tidak enaknya, tidak enak. Kada nyaman tarus beragama. Kada nyaman tetai itu paman ulun, kada nyaman tetai itu bibi ulun, kada nyaman tetai ini pang abah ulun. Tapi Anda nyaman sama Nabi Muhammad ya. Karena yang Anda lakukan beliau tidak ajarkan, Anda nyaman ya. Nah itu. Walaupun tentunya cara berdakwahnya ya kita belajar juga. Makanya ada buku khusus karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang mauqif ahlus sunnah wal jamaah min ahlil ahwa wa ahlil bidah. Bahasan berkaitan praktek kita, bagaimana kita berinteraksi dengan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekarang semua kita sedang belajar teori. Ini teori. Ada nanti pelajaran amalnya. Orang-orang yang masih di bawah naungan ahlus sunnah, tapi dalam perkara asma wa sifat, dia salah. Orang-orang yang masih di bawah naungan ahlus sunnah, tapi mereka pada pemerintah, kurang ajar. Orang-orang yang masih di bawah naungan ahlus sunnah, tapi kemudian, iya, semua kaum muslimin, semua mereka mengatakan ahlus sunnah, tapi di bab-bab tertentu, ada penyimpangan pada mereka, sikap kita gimana? Ada praktek setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Camkan itu ya. Bahwasanya yakni lebih baik kita berbeda dengan begitu banyak manusia, tapi cocok kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tertolak dari meminum dari telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Jumlah gelas yang disediakan, yakni seperti jumlah bintang gemintang yang ada di langit, sangat banyak. Artinya kita tidak akan berdesakan satu sama lain untuk mengambil dari telaga Nabi Muhammad SAW. Luas dan panjangnya pun sejauh mata memandang. Karena disebutkan dalam hadisnya itu, yakni masiratu syahrin, sejauh perjalanan satu bulan. Mekah sampai Palestina, satu bulan itu. Iya, 1600-an kilo. Telaga panjang dan lebarnya 1600-an atau 2000 kilo. Enggak akan berdesakan kita satu sama lain untuk mengambil. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang meminum seteguk darinya, tidak pernah akan haus selamanya. Sekalipun misalnya orang yang minum ini, qadarullah, ketika melewati jembatan, jatuh. Dia meminum. Karena kejadian ini sebelum kejadian as-sirat. Di sirat jatuh. Kata Imam Nawawi, dia tidak dihukum dengan kedahagaan. Karena dia sudah minum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ini pun perkara mutasyabihat. Tapi Imam Nawawi mendekatkan maknanya supaya kita faham. Karena pertanyaan itu muncul sejak zaman beliau. Gimana kalau ada orang yang minum dari telaga Nabi Muhammad, tapi qadarullah ketika melewati sirat, jatuh dia. Kata beliau, dia akan dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan kedahagaan, karena dia sudah minum tadi. Tapi ada orang-orang yang kemudian dijauhkan dari meminum dari telaga Nabi Muhammad. Siapa? Yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kira gampang menyelisihi Nabi Muhammad? Berbahaya menyelisihi Nabi Muhammad itu. Sebelum ketentuan surga neraka saja, di kejadian itu saja, ditolak, diusir-usirin. Nabi Muhammad sudah bela, ya Allah, umatku ini, umatku. Kamu tidak tahu yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kenapa? Mereka menyelisihimu. Dari saya itu tambahannya, mereka menyelisihimu. Allah hanya firmankan, kamu tidak tahu yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa? Berbuat bid'ah, menyelisih Nabi Muhammad SAW. Makanya selalu diulang-ulang. Nabi Muhammad yang mengulang-ulang. Dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu Nabi Muhammad di setiap ceramahnya. Ada orang kemudian anti sekali dengan ketika ada seorang da'i mukaddimahnya seperti mukaddimah Nabi Muhammad SAW, yaitu khutbatul hajah. Rasanya gimana gitu mendengar kata-kata bid'ah, karena dia pelaku. Orang kalau tidak melakukan, enggak ada kesinggung sama sekali. Lalu dia enggak melakukan apa-apa kok. Pelaku yang tersinggung. Mengatasnamakan ini sudah, yakni lama, ini sudah, yakni turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang ya. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka. Serta mereka berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian isi kitab yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian atas sebagian yang lain. Kalau demikian kasusnya, Allah dusta dong. Simple. Kalau Al-Quran mendustakan ayat ini dengan ayat itu, dibenturkan bisa, enggak selaras, maka simpelnya bukan Nabi Muhammad yang pendusta. Beliau hanya menyampaikan kok, Allahnya pendusta. Ya. Tidak. Tapi sebaliknya, bahkan Al-Quran, ayat-ayat di Al-Quran sebagian membenarkan sebagian yang lain, menafsirkan satu dan yang lainnya ayat Al-Quran. Kayak misalnya, iblis itu dari jenis apa? Disebutkan penafsirannya di ayat yang lain. Ayatnya mirip, ayatnya sama. Ketika kemudian Allah berfirman, apa itu ayatnya? Dan ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud kecuali iblis. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Hah? Yang keras? Enggak ada yang hafal Al-Baqarah ya? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Kemudian mereka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia bagian dari yang kafir. Disebutkan kami firmankan pada malaikat, semuanya sujud kecuali iblis. Berarti kan iblis bagian dari malaikat dong. Kan gitu. Kami perintahkan pada malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Perintahnya kan kepada malaikat. Tak taunya semuanya sujud kecuali iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat sebenarnya, cuman dia enggak sujud aja. Mutasyabihan. Di Al-Kahfi ada jawabannya. Ayatnya mirip. Fasajadu illa iblis kana minal jin. Mereka semuanya sujud kecuali iblis, dan iblis dia adalah bagian dari jin. Kakek buyutnya jin, iblis seperti kakek buyutnya manusia Nabi Adam. Dan semuanya diberikan akal, semuanya diberikan pilihan, beranak pinak. Berarti iblis punya bini, punya. Siapa? Enggak tahu. Waktu dia nikah kita enggak diundang kok. Gimana? Tapi dia punya anak ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu apa yang telah kalian ketahui, maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui, serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya, para ulama. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai mutasyabih yang bersifat nisbi, relatif, yang dapat dihilangkan dengan cara mengembalikannya kepada yang muhkam, atau bertanya kepada orang yang alim. Nah ini, kenapa ini dicetak tebel? Karena ini penting. Kembalikan kepada ahlinya. Oh ini ayat ya, yuk buka tafsirnya. Oh ini sabda ya, buka syarahnya. Karena semuanya sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Tugas kita hanya belajar. Bahkan ulun sering sekali mengulang perkataan Imam Ibnu Khuzaimah, kita juga sudah baca di sini. Bagaimana beliau mengatakan bahwasanya yang mengatakan ada pertentangan antara sabda dan sabda, bawa ke saya terangkan bagaimana cara menggabungnya. Karena semuanya ada, mulai tadi nasi ikung Jepangnya orang nyamuk. Nying, jadi saya di sini loh. Nying, jadi tapak ke dada. Padahal bisa jadi sejak awal dia sudah nongkrong di sini. Dia cuma bilang begini, nying, gitu. Kita tapak, tapak lah. Padahal dia udah nongkrong di sini. Makanya kalau bunyi seperti nying, tapak telinga pian. Lanjut ya. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai mutasyabih yang bersifat nisbi, relatif. Artinya perlu keterangan, memiliki beberapa makna, mungkin makna ini, mungkin makna itu, yang dapat dihilangkan dengan cara mengembalikan yang kepada yang muhkam. Jika tidak, bertanya kepada orang yang alim, yang mengetahuinya. Warrasikhuna fil ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ bahasan kita pekan lalu, kita tambah sedikit untuk hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan 208. Nuzilal kitabul awwalu min babin wahidin ala harfin wahidin wa nuzilal qur'anu fi sab'ati ahrufin zajiran wa amiran wa halalan wa haraman wa muhkaman wa mutasyabihan wa amsalan fa ahillu halalahu وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به wantahu amma nuhitum anhu wa'tabiru biamthalihi wa'malu bimuhkamihi wa'aminu bimutashabihi waqulu amanna bihi kullun min indi rabbina. Prinsip demi prinsip Nabi Muhammad ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang pertama kali diturunkan dari satu pintu dengan satu huruf, sedangkan Al-Quran diturunkan dari 7 huruf berupa 1 larangan, 2 perintah, 3 penghalalan, 4 pengharaman, 5 muhkam, 6 mutasyabih, 7 permisalan-permisalan. Inti Al-Quran itu. Walaupun kalau ingin dikerucutkan, inti Al-Quran ya cuma 3. Entah itu tentang tauhid, entah itu tentang cerita, entah itu tentang hukum. Tapi ini rincian yang lebih luas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengan 7 huruf di sini, 7 perkara yang disampaikan Nabi Muhammad ini. Isi Al-Quran. Ada larangan di sana, ada perintah. Ada penghalalan di sana, ada pengharaman. Pengharaman sedikit. Pengharaman sedikit. Ya di firmannya, di sabda, sedikit yang diharamkan itu. Sisanya Allah diamkan. Kenapa? Karena halal semua. Kayak kemarin gitu, ada yang nanya gitu ya. Tentang hukum makan makanan yang diantara ingredientnya disebutkan hasil dari serangga yang ditumbuk. Apa kemarin itu ya? Serangga. Nah ini, nah, saya bacakan ya. Ada pewarna alami dari karmin yang berasal dari serangga yang ditumbuk. Ada rangga, ada cinta ya, kita paham itu lain ceritanya. Ada pewarna alami. Mana rangga kita mana? Kita punya rangga di masjid ini. Ihsan itu mirip rangga ya. Cuman dia rada kurus. Coba badannya berisi sedikit, rambutnya potong sedikit, udah. Nikola Saputra. Akhirnya kemudian akhwat-akhwat, mana gerang orangnya jar? Gak usah, udah bebini orangnya. Coba lipin hendak menjadi nomor Jisamsu. Dan ini banyak terdapat di berbagai kandungan makanan seperti susu UHT stroberi, khususnya UHT stroberi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sedangkan pada makanannya sudah ada label MUI, barakallahu fiik. Walaupun sekarang mungkin sudah bukan MUI lagi ya, sertifikasi halal ya. Dari apa gitu, ada lembaganya, lupa saya. Bukan MUI, bukan BPOM lagi, ada khusus sekarang, terpisah yang ngasih label halal. Mereka gulirkan itu sejak mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu kayaknya, sekarang mereka golkan. Allah alam bisa, maksudnya apa ya? Semoga bukan keburukan ya, semoga bukan keburukan. Akhirnya nanti yang dari dulu kita tahu haram jadi halal ya, na'udzubillah, jangan sampai ya. Di antaranya Bipang ya. Bipang itu, iya. Saya ingatnya, iya, enggak salah. Maka, yakni serangga, maka perlu dipelajari. Serangga itu hukum asalnya halal. Kalau ia belalang, kalau sudah jenis seperti laron, para ulama sebagian mengharamkannya karena menjijikkan. Kalau ini belum tanya kan, memangnya ini dari serangga jenis apa? Kata dia kutu. Ayo, kutu coba. Hah? Makanannya monyet. Pen kalau lihat monyet sedang berduaan tuh, yang satu pasti bekutu aninya. Begitu dapat dimakannya ya kan? Oh, tahu kita sering ke Pulau Kembang. Makanan monyet, subhanallah. Ada di susu UHT stroberi ya. Yang suka stroberi siapa nih? Ya, saya. Di rumah itu enak banget ya. Pokoknya kalau ulun beri sesuatu ada stroberinya, enggak ada yang bisa di rumah. Jadi cuman saya yang menikmati. Jadi kalau pengen beli sesuatu dan kita egois, pasti cuman kita yang memakan dan meminumnya. Nah, itu yang ada stroberinya. Istri saya dan semua anak enggak bisa. Atau juga durian. Mantap. Jadi enggak perlu ditawarin karena enggak ada yang bisa. Mantap ya. Maka yakni ini dikembalikan kepada hukum asalnya. Karena tidak ada pengharamannya. Maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Makanya kemudian MUI menghalalkan karena dia pakai hukum asal. Hukum asal segala sesuatu di luar ibadah adalah halal sampai ada pengharamannya. Kalau diharamkan baru kita tinggalkan. Hukum asalnya ya boleh. Berkaitan dengan yakni seseorang enggak enak, enggak nyaman, merasa jijik, ya untuk Anda saja. Hukum asalnya untuk yang lain enggak apa-apa, tapi Anda tinggalkan. Sama seperti dengan makanan-makanan dan minuman yang lain misalnya. Hukum asalnya halal, tapi untuk Anda-Anda merasa enggak nyaman, jangan Anda haramkan untuk banyak orang. Anda saja kemudian jangan makan, jangan minum. Kecuali tadi ya, yaitu belalang itu memang ada nasnya terpisah halal. Yang lain kembalikan ke hukum asal. Kalau dia kemudian dari semut, hukum membunuh semutnya saja haram. Di antara binatang yang dilarang untuk dibunuh itu semut. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram. Binatang yang diperintahkan untuk tidak dibunuh haram. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, loh kenapa situ makan? Diperintahkannya itu untuk dibunuh, ular, tikus, burung gagak, apa betul? Apalagi? Iya, ada yang diperintahkan. Disebutkan dengan yakni fawasik, binatang-binatang pengganggu. Yang tidak masuk ke lima binatang pengganggu ini, tapi dia mengganggu, bisa dikategorikan atau dikiaskan dengan itu. Nah, hukum asalnya semut itu tidak boleh dibunuh, semut, lebah, burung apa itu hut-hut. Burung hut-hut itu apa ya di kita ya? Adalah. Dan yang lain. Jadi yang diperintahkan jangan dimakan, kan disuruhnya dibunuh. Tikus dibunuh, diolah jadi bakso tikus. Ya jangan. Disuruhnya dibunuh, masa dimakan? Yang satunya, ini jangan dibunuh, masa dimakan? Berarti kan kamu bunuh dulu. Enggak, tat saya makan hidup-hidup, ya enggak bakal juga. Kecuali kemudian mereka masuk kategori pengganggu. Tapi biasanya mereka akan mengganggu. Basicnya kita dulu mengganggu. Siapa kemarin yang dientuk semut halimbada? Yuda nih. Kenapa? Karena antum ganggu rumah dia. Rumah orang dihancurakannya ya. Diserangnya antum. Sampai bisukan bangkaknya lah. Mantap. Saya enggak tidak bisa... Saya bisa rasakan, saya pernah juga digigit semut halimbada apa salimbada sih? Oh, itu casing komputer kan salimbada? Oh, itu simbada ya. Iya. Maka kalau misalnya kita basicnya enggak ganggu, tapi kemudian mereka mengganggu, boleh kita bunuh. Tapi hukum asalnya semut tidak. Nah, mungkin berlaku untuk semut Jepang. Siapa di sini yang bisa ngomong Jepang? Banyak. Tinggal ngomong aja kok, Jepang. Saya enggak ngomong bisa bahasa Jepang ya, bisa ngomong Jepang. Lanjut. Ini pengajian apa sebenarnya ini? Sedang Al-Quran diturunkan dari 7 huruf. Berupa larangan, perintah, penghalalan, pengharaman, muhkam, mutasyabih, dan permisalan-permisalan. Iya dong, di Al-Baqarah juga ada kan permisalan nyamuk, bahkan Allah sebutkan permisalan tentang nyamuk. Binatang yang sangat kecil, yang hidupnya hitungan jam. Tapi kita gak bisa tuh ciptain nyamuk, gak bisa kita. Yang kecil sekali kayak nyamuk gak bisa kita menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan. Oke, maka halalkanlah apa yang dihalalkannya. Haramkanlah ya apa yang diharamkannya. Kerjakanlah perintahnya. Tinggalkanlah larangannya. Ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya. Beramalah dengan ayat-ayat muhkamnya. Imanilah ayat-ayat mutasyabihnya. Perintah Nabi Muhammad. Prinsip. Jadi prinsip kita. Kita mengamalkan ayat-ayat muhkam, jelas. Entah itu perintah atau larangan, entah itu halal atau haram, jelas. Dan kita mengimani ayat-ayat yang mutasyabihnya. Di antaranya multi tafsir atau bahkan perkara gaib, tidak ada keterangannya. Tapi kita harus imani. Pasti ada hikmah kenapa Allah sembunyikan dari kita hakikatnya. Dan katakanlah, nah ini. Semboyan kita selain sami'na wa ato'na, tolong tanamkan di benak kita semuanya semboyan kedua ini. Kan semboyan seorang muslim, sami'na wa ato'na, kami dengarkan, kami taati, taati. Satu. Semboyan dua, kami beriman kepadanya Al-Qur'an, semuanya dari sisi Rabb kami. Kullun min indi rabbina. Mau muhkam kek, mutasyabih kek, kullun min indi rabbina, semua dari sisi Rabb kami, Tuhan kami Allah. Mesti benar semua, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Kita cukup belajar saja. Bagaimana cara memahaminya? Kalau ia mutasyabih. Wallahu a'lam bishawab. Dari di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai mutasyabih hakiki yang wajib diimani. Dan bisa juga difahami sebagai mutasyabih nisbi atau relatif karena multitafsir, karena wajib diimani sehingga menjadi jelas maknanya. Kita kembalikan kepada alimnya. Itulah kenapa kita semuanya harus belajar. Wallahu a'lam bissawab. Camkan bahwasanya kita mengamalkan yang muhkam, kita mengimani yang mutasyabih, dan kemudian kita katakan semua dari sisi Tuhan kami, Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Aman insyaAllah akidah kita. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.